Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ini ikhwah, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk ke surat Al-Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surat Tabbat adalah merupakan surat Makkiyah, di mana sebab turunnya surat ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash dari Amr bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Budha. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Budha. Fasa'id al-Jabal, lalu Rasulullah naik ke gunung. Panada, lalu beliau menyeru, ya sobahah. Ya sobahah itu panggilan untuk kalau orang Arab tuh, ya ketika pasukan memperingatkan misalnya akan adanya musuh atau yang lainnya, mereka menggunakan kata-kata ya sobahah gitu. Ijtama'at ilahi Quraisy, maka berkumpullah orang-orang Quraisy. Faqal ara'aitum in haddatsukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian jika aku menceritakan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di waktu pagi atau petang, apakah kalian akan mempercayai aku? Qalu na'am, maka mereka berkata, iya, kami percaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang amin, yang terpercaya. Qal, maka Rasulullah SAW sabda, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya adab yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka berkatalah Abu Lahab, alihada jama'tana tabban lak. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Ya, kamu kumpulkan kami, tabban laka. Ya, celaka kamu itu. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, celaka dua tangan Abu Lahab dan pasti celaka. Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka dua tangan Abu Lahab. Kenapa Allah menyebutkan di sini dua tangan sebagai ya apa namanya makna bahwa itu adalah perbuatan Abu Lahab. Karena perbuatan Abu Lahab, apalagi Abu Lahab ini orang yang sangat benci kepada Rasulullah, orang yang sering menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Ibnu Katsir, wa kana katsirul adhiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal baghdatu lahu wal istira' bihi wa tanaqqus lahu wa lidinihi. Ya, Abu Lahab ini orang yang sering menyakiti Rasulullah. Orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Abu Lahab ini orang yang suka menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kenapa Allah tidak menyebutkan namanya, Pak? tapi Allah menyebutkan kunyahnya. Sebetulnya kunyahnya itu ya Abu Utbah. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi diberikan gelar oleh orang-orang Quraisy dengan istilah Abu Lahab. Kenapa? Kata al-Imam apa namanya? Ibnu Katsir, li isyraqi wajhi. Karena wajahnya yang sangat ganteng. Ya. Wajahnya yang rupawan. Sehingga wajahnya itu karena saking gantengnya itu seakan-akan bercahaya. Maka disebut dengan Abu Lahab. Itu gelar buat beliau, buat dia. Adapun kunyahnya Abu Utbah. Nama aslinya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Kata para ulama, Allah tidak menyebut namanya karena namanya ini penghambaan kepada selain Allah, Abdul Uzza. Dan Allah tak akan pernah menyebutkan nama yang dinisbatkan kepada selain Allah. Faedah yang kedua, kata para sebagian ulama, kenapa Allah tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan kunyah? Karena kunyah itu tidak lebih mulia daripada nama. Biasanya kunyah itu kemuliaannya lebih rendah dibandingkan dengan penyebutan apa? Nama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an Rasulullah dengan nama, bukan dengan kunyah. Allah juga menyebut Zaid bin Harithah dalam surat An-Nur itu dengan nama. Makanya kata para ulama, nama itu lebih mulia daripada sebatas kunyah. Faedah yang ketiga, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan Allah menyebut ya Abu Lahab dengan Abu Lahab sebagai peringatan bahwa kegantengan, ketampanan tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab dia berbangga dengan kegantengannya. Dia ini Abu Lahab ini ya berkumpul padanya semua kemuliaan. Dari sisi nasab, nasabnya mulia sekali. Dari sisi harta, dia orang kaya raya. Dari sisi kegantengan, sangat tampan. Sangat wajahnya sangat ganteng. Pokoknya Abu Lahab itu Masya Allah berkumpul padanya semua apa? Ya, kebaikan dunia pada dia. Udah ganteng, udah kaya, udah apa namanya, keturunannya mulia. Wanita mana yang bisa menolak dia? Tak akan ada. Tapi karena dia kufur kepada Allah, percuma. Allah tidak melihat kepada kegantengan, Allah tidak melihat kepada rupa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum ila qulubikum wa a'malikum, rahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah pun tidak melihat kepada jasad kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Kata-kata tabba itu dalam bahasa Arab artinya celaka. Di sini Allah mengulangi dua kali kata-kata tabba itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Kata Ibnu Katsir, ya, bahwa tabbat yang pertama du'aun alaih, doa kecelakaan untuk Abu Lahab. Dan tab yang kedua adalah pengabaran bahwa ia pasti celaka. Masya Allah ya, Allah sudah memastikan kecelakaan Abu Lahab. Dan para ulama mengatakan ini menunjukkan akan mukjizat Al-Quran, di mana Allah memastikan akan kecelakaan Abu Lahab dan ternyata memang Abu Lahab matinya dalam keadaan kafir dan celaka. Di mana Abu Lahab di akhir hayatnya menderita penyakit, di mana penyakitnya tersebut saking parahnya mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya. Akhirnya anak-anaknya karena sudah tidak kuat, dimasukkanlah Abu Lahab itu ke dalam lubang hidup-hidup, kemudian ditutup dengan batu-batu. Sudah dibiarkan sampai mati. sementara Abu Lahab tetap tidak mau masuk Islam. Allah mengabarkan jauh-jauh hari bahwa Abu Lahab akan celaka, dan ternyata matinya celaka. Dan ternyata Abu Lahab mati di atas kekafiran. Bukankah ini menunjukkan akan mukjizat Al-Quran? Bukankah ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah kabarkan itu benar? Benar, Pak. Iya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna untuk dia hartanya dan apa yang ia usahakan. Percuma hartanya dia itu, walaupun banyak, walaupun usaha bisnisnya banyak, apa manfaatnya kalau ternyata ia kafir kepada Allah? Tidak ada manfaatnya, karena dia dalam kehidupan akhirat, bahkan di dunia pun, harta tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah sedikit pun juga. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Hati yang selamat. Percuma, Pak, kekayaan, kedudukan, kenikmatan-kenikmatan dunia kalau ternyata digunakan untuk kufur kepada Allah. Dalam riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya, yaqulullahu ta'ala li ahwani adaban yaumal qiyamah min ahlin nar, au kama qala. Allah akan berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka. Apa kata Allah? Ya abdi, hai hambaku. Ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha. Bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki dunia dan seisinya? Akunta muftadiyan biha? Apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Si hamba berkata, iya ya Allah. Tapi sudah tidak ada gunanya di waktu itu. Lalu Allah berfirman kepada penduduk api neraka ini, talabtu minka ahwan min hadza. Dahulu di dunia aku minta kamu yang lebih rendah dari itu. Apa itu? Alla tusyrik bi syai'a. Permintaanku hanya satu, jangan sekutukan aku. Fa abaita ila syirk. Tapi ternyata enggak, kamu enggan kecuali kamu mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat untuk dia hartanya dan apa yang ia usahakan. Ibnu Abbas mengatakan wa ma kasab artinya anaknya. Tidak berguna untuk dia hartanya dan apa yang ia usahakan artinya anaknya. Ini besar sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka min kasbi abika. Iya. Kamu dan hartamu itu adalah hasil usaha ayahmu. Ini menunjukkan ya akhi ya bahwa anak itu hasil usaha orang tua. Maka dari itu akhwat Islam ma'azakumullah, ya karena anak itu hasil usaha orang tua. Berarti kalau si anak tersebut tumbuh di atas kesolehan, maka amalan soleh itu akan sampai kepada orang tua. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara anak itu hasil usaha orang tua. Makanya kalau antum dididik sama orang tua menjadi anak yang soleh, maka seluruh amalan antum sampai ke orang tua, walaupun antum tidak niatkan. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Iya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna untuknya hartanya dan apa yang ia usahakan, yaitu anaknya. Dan ini juga diriwayatkan dari Aisyah, Mujahid, Atha, Al-Hasan, Ibn Sirin dan yang lainnya. Iya. Kemudian Allah berfirman, sayasla narun zata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka yang memiliki apa, ya, aizatu syarar walahib wa ihraq syadid, yaitu yang mempunyai apa namanya syarar. Syarar itu ledakan-ledakan api yang sangat panas sekali. Sayasla narun dhatal lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, siapa istrinya Abu Lahab, ya, kata Ibnu Katsir, wa kanat zaujatu min sadati nisa'i Quraisy, dan adalah istri Abu Lahab termasuk wanita yang sangat mulia nasabnya, ya, di kalangan orang-orang Quraisy, di mana istrinya itu kunyahnya Ummu Jamil, ya, dan namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah. Ia adalah saudarinya Abu Sufyan. Ya. Wa kanat ta'unan li zawjiha 'ala kufri wa juhudihi wa 'inadihi. Dan ternyata istrinya ini membantu suaminya untuk memusuhi Rasulullah. Siapa dia? Istri Abu Lahab ini. Ya. Falihada takunu yaumal qiyamah 'aunan 'alai fi 'adabi fi nari jahannam. Oleh karena itu istrinya akan membantu untuk mengadab Abu Lahab. Istrinya sendiri diadab, Abu Lahab pun juga teradab karenanya. Iya, kenapa? Karena Abu Lahab sebetulnya tahu tentang kebenaran Rasulullah. Abu Lahab pun juga malah saling mendukung dengan istrinya yang seharusnya sebagai seorang suami dia mendidik istrinya dalam kebaikan. Tapi karena ia tidak mendidik istrinya dengan kebaikan, bahkan istrinya pun dia didik untuk memusuhi Rasulullah. Makanya suami terkena adabnya dari istri gara-gara apa? Gara-gara tanggung jawab dia sebagai seorang suami dia lalaikan. Makanya kita sebagai seorang suami juga, Pak, ya, itu punya tanggung jawab berat terhadap istri. Kalau istri kita tidak didik, bahkan kita biarkan istri yang kelayaban dalam keadaan tabaruj, lipstiknya tebal 5 cm, ya, pakai bedak sini sana sini, udah kayak ondel-ondel, ya, dibiarkan sama suaminya. Bahkan terkadang ada seorang suami merasa bangga istrinya kelihatan seksi di luar sana. Maka kata Rasulullah, suami seperti ini apa? Dayyuth, dayyuth. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak masuk surga dayyuth, suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat kepada Allah, tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya. Amra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang bernama Arwa bintu Harb bin Umayyah yang suka membawa kayu bakar itu, fi jidiha hablum min masad, di lehernya terdapat tali dari masad, yakni tahmilul hatab, fatulqi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi wa hiya muhayya'ah lidzalika musta'iddah lahu. Ya, artinya ia membawa-bawa kayu bakar kemudian melemparkan kepada suaminya supaya lebih suaminya benci kepada Rasulullah SAW. Artinya si Arwa ini, ya, berusaha untuk membakar-bakar supaya suaminya itu semakin benci, semakin dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mimma sad, Imam Mujahid berkata Urwah, ya, apa, dan Urwah berkata juga, masad artinya an-nar, yaitu api neraka. Ya. Sementara Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Qatadah dan Ats-Tsauri dan As-Suddi menafsirkan hammalatal hatab ay kanat tamshi bin namimah, artinya dia itu suka mengadu domba. Siapa itu? Istrinya Abu Lahab nih, Pak. Dia mengadu domba, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, kemudian akhirnya diadu domba dengan kaumnya, akhirnya supaya kaumnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Berat sekali. Ya. Yeah. Mengadu domba saja dosanya berat. Apalagi kalau mengadu domba itu untuk memusuhi Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma layu'adzaban, dua kuburan ini sedang diadab mayatnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah diadab dengan perkara yang dianggap besar, padahal itu besar di sisi Allah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, ya, wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, dia suka berjalan mengadu domba orang. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Subhanallah, mengadu domba itu termasuk apa, Pak? Penyebab seseorang diadab di dalam kuburnya. Kadang antum, ada orang datang ke antum, si fulan tuh begini, begini, begini, begini. Akhirnya antum kesel sama dia. Pergi lagi ke si fulan tuh begini, ngejelek-jelekin antum di depan dia. Akhirnya dia kesel sama antum, berantem gara-gara dia. Makanya, Pak, kalau ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan antum, langsung antum jawab, maaf, saya bukan domba, saya manusia, dan kamu itu setan, ya, mau mengadu domba saya. Tidak layak seorang muslim dia menjelek-jelekkan orang lain di depan seorang muslim yang lainnya. Ada apa? Kita terkadang, Pak, kalau ada orang jelek-jelekin orang lain malah semangat. Oh, masa? Kan suka begitu. Oh, itu ya. Oh, baru tahu saya kalau dia begitu. Sama-sama setannya berarti. Iya. Seharusnya kalau kita mendengar hal seperti itu, tak ingkari, enggak boleh. Udah, masalah kesalahan dia, udahlah kesalahan dia. Enggak usah kamu ceritakan kepada saya. Ada apa kamu ceritakan kepada saya? Kamu mau memindahkan dosanya kepada kita apa? Ya. Nah, ini akhwat Islam, jazakumullah. Maka istrinya Abu Lahab ini dia pekerjaannya mengadu domba. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, bahwa hammalatul hatab, artinya kanat tamshi bin namimah, artinya dia itu suka apa, ya, berjalan mengadu domba. Kemudian sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu surat Al-Quraisy, ya. An-Nasr udah belum sih? Udah kan? Hah? Berarti kita langsung loncat dong. Yang benar. Harusnya. Oh begitu. Salah dong. Kok pada diem aja sih? Kuliah Yul Kafirun udah belum? An-Nasr belum? Udah langsung loncat Kutabat tuh. Udahlah. Apa-apa. Sekarang kuliah Yul Kafirun. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan, hai orang-orang kafir, syamala kulla kafirin ala wajhil ard, ini mencakup seluruh orang kafir di muka bumi, kata Ibnu Katsir. Ya. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Tapi secara khitab maknanya umum untuk semua orang kafir. Dan kaidah mengatakan, ya, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab, yang dianggap itu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Artinya hadis ayat ini walaupun memang khitabnya untuk orang-orang kafir Quraisy, tapi karena umum lafaznya maka masuk padanya semua orang kafir. Siapa itu orang kafir, Pak? Siapa itu orang kafir? Hah? yang di luar Islam. Siapa dia? Kenapa disebut kafir? Karena ia kufur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Apa itu kufur? Kufur dalam bahasa Arab artinya taghtiyah, tertutup. Makanya petani dalam bahasa Arab disebut kafir. Iya, petani dalam bahasa Arab disebut apa? Kafir. Kenapa? Karena ia menutupi biji dengan tanah. Iya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid kalau tidak salah. Iya, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar." Kamatsali ghaitsin, seperti hujan, a'jabal kuffar nabatu, yang taman tanamannya itu membuat kagum para kufar. Kufar itu jamak dari kafir. Maksudnya kata para ulama di sini petani. Kenapa secara bahasa Arab petani itu kafir? Artinya kenapa disebut kafir? Karena ia menutupi biji dengan tanah. Tapi ingat, ini kafir secara bahasa saja, bukan secara istilah. Ya. Malam disebut kafir dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ia menutupi si siang. Ya. Adapun secara istilah, kafir itu adalah orang yang kafir kepada Allah. Dan kafir atau kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama kufur besar. Yang pertama apa? Kufur besar. Dan yang kedua kufur kecil. Yang kedua kufur apa? Kufur kecil. Kufur besar ini yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Dan kufur besar ini kata para ulama ada enam macam. Kufur besar ini ada enam macam. Yang pertama disebut dengan kufur apa? Kufur takdzib. Kufur pendustaan. Apa itu? Yaitu mendustakan Islam, mendustakan Rasul dengan lisan dan hatinya. Lisannya berkata bahwasannya para Rasul itu dusta, Islam itu dusta, hatinya pun meyakini akan kedustaan Islam. Dan kufur takdzib ini Pak, biasanya akibat daripada kebodohan yang dicampuri oleh hawa nafsu. Iya. Macam yang kedua dari kufur besar yang disebut dengan kufur juhud. Kufur apa? Kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu seseorang menolak Islam dan mendustakan Islam dan para Rasul dengan lisannya, namun hatinya meyakini kebenarannya. Hatinya yakin bahwa Islam itu hak, para Rasul itu hak, tapi lisannya mendustakan. Seperti kufurnya siapa? Hah? Seperti kufurnya Fir'aun. Fir'aun yakin tidak Nabi Musa itu benar? Yakin Pak. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dhulma wa'uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa yaitu Fir'aun itu, sementara hati mereka yakin akan kebenaran risalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya Fir'aun ketika tenggelam dia akhirnya mengakui tidak, ya, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Lalu Allah berfirman, al-an, apakah baru sekarang kamu ini mengucapkan la ilaha illallah? Faqad asaita qablu, sementara kamu sudah berbuat maksiat sebelumnya. Kenapa? Karena Fir'aun sebetulnya yakin bahwasanya yang dibawa oleh risalah Nabi Musa hak, tapi Fir'aun malah mendustakan dengan lisannya, bahkan memerangi dengan anggota badannya. Makanya disebut dengan kufur juhud. Dan kufur juhud ini Pak akibat hawa nafsu. Abu Jahal yakin bahwa Rasul itu hak. Abu Lahab yakin bahwa Rasulullah SAW itu apa? Hak, tahu. Tapi mereka mendustakan dengan lisannya. Nah ini disebut dengan apa? Kufur, kufur juhud. Yang ketiga, kata para ulama, yaitu kufur inad wal istikbar. Kufur al-iba wal istikbar. Itu kufur karena enggan dan sombong. Siapa dia? Yaitu orang yang meyakini Islam itu benar, Rasul itu benar dengan lisan dan hatinya, tapi ia tidak mau tunduk kepadanya karena kesombongannya. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Abu Thalib. Contohnya lagi siapa? Iblis. Iblis itu ya, Allah mengatakan apa? Aba wastakbar. Ia enggan dan sombong. Iblis itu, kufurnya iblis itu dari sisi kufur apa? Iba wal istikbar. Iya. Kenapa? Karena iblis beriman kepada Allah, tidak? Iblis mengakui sebetulnya perintah Allah itu harus ditaati. Tapi iblis sombong, tidak mau sujud dan tidak mau melaksanakan perintah Allah karena kesombongan dan keengganan dia. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib mengakui akan kebenaran risalah Rasulullah. Padahal Abu Thalib membuat syair-syair yang indah tentang kebenaran dinnya Rasulullah. Tapi ternyata di akhir hayatnya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini disebut dengan kufur apa Pak? Al-iba wal istikbar. Seorang dia tahu sebetulnya isu itu hak, bahkan dia ucapkan dengan lisannya agama itu hak, tapi enggak mau masuk Islam karena kesombongannya. Dan ini juga merupakan kufurnya Heraklius. Heraklius itu meyakini Islam benar. Secara lisannya pun Heraklius pernah berkata kepada Abu Sufyan apa? Ya, kalau aku bisa bertemu dengan Nabi itu, ya, latadasyamtu liqa'ah, aku akan berusaha bertemu dengannya, aku akan cuci kakinya, aku akan muliakan dia. Heraklius tahu ini Nabi hak, tapi akhirnya apa? Ya enggan masuk Islam. Karena apa? Mempertahankan kedudukannya. Nah ini disebut dengan kufur iba dan istikbar. Yang ke berapa? Yang keempat, yang disebut dengan kufur al-i'rab. Kufur apa? Al-i'rab, berpaling. Apa itu kufur i'rab? Kata Ibnu Qayyim, kufur i'rab artinya tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Dia berkata, saya tidak membenarkan Islam, tapi saya juga tidak mendustakan Islam. Ini kufur i'rab. Ya. Sebagian orang ada yang memahami kufur i'rab dengan pemahaman yang salah. Itu bahwa sebatas seseorang berpaling tidak mau menuntut ilmu disebut kufur i'rab. Ini sebuah pemahaman yang salah, Pak. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bukan hanya sebatas itu, tapi juga annahu la yukadzib wa la yusaddiq. Dia tidak mendustakan tapi dia juga tidak membenarkan. Nah, ini disebut dengan kufur i'rab, ya. Ya. Orang yang tidak membenarkan Islam, tidak membenarkan Rasul, tapi juga tidak mendustakan Rasul, dia tidak memerangi, tidak. Dia tidak membenarkan juga tidak. Dia mendustakan pun juga tidak. Ya. Orang seperti ini pasti tidak akan mau mempelajari Islam, otomatis. Itu sebuah konsekuensi biasanya. Kemudian yang kelima, yang disebut dengan kufur syak. Kufur apa? Syak yaitu ragu. Apa itu? Yaitu orang yang meragukan kebenaran risalah para rasul, yang meragukan Islam, meragukan Al-Quran. Dia ragu akan kebenaran ya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini adalah syak, ragu dia. Dan yang keenam, kata para ulama, yang disebut dengan kufur nifaq. Nah, kufur nifaq ini kebalikan dari kufur apa, Pak? Kufur juhud. Kalau kufur juhud kan dia memperlihat apa, mengimani kebenaran Islam tapi mendustakan dengan lisan. Hatinya meyakini Islam itu benar, tapi lisan dan anggota batannya mendustakan. Kalau orang munafik kebalikan, lisannya mengimani tapi hatinya mendustakan. Seperti kufurnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Mereka pura-pura masuk Islam di hadapan Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan ikut sholat, zakat, puasa, tapi hatinya penuh kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, penuh kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau di zaman Rasulullah orang munafik itu takut, Pak, tapi di zaman sekarang orang munafik itu berani memperlihatkan kemunafikan dia itu berani. Ya, ketidaksukaan kepada Islam diperlihatkan oleh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kufur yang kedua disebut dengan kufur kecil. Apa itu kufur kecil? Yaitu kata para ulama, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti apa kufur kecil itu, Pak? Maka setiap jenis maksiat yang merupakan dosa besar itu disebut kufur sebetulnya. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu orang kafir. Kata Ibnu Abbas, "Laisal kufru huna kama yafhamun." Bukanlah kekafiran di sini seperti apa yang mereka pahami, bukan. "Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah." Tapi yang dimaksud dengan kafir di sini, kata Ibnu Abbas, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Ya. Rasulullah menyebutkan, kata Rasulullah, "Ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa." Aku melihat api neraka ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kata seorang wanita, "Ya Rasulullah, mereka kafir kepada Allah?" "Tidak, mereka kafir kepada suami." Allah menyebutkan kedurhakaan wanita kepada suami disebut apa? Kafir. Tapi apakah mengeluarkan dia dari milatul Islam? Tidak. Iya. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Fintani fi ummati huma bihim kufrun." Ada dua perkara dalam umatku dan itu adalah kufur. Yang pertama, an-niyahah, meratap. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, itu menjelek-jelekkan nasab. Rasulullah mengatakan itu kufur. Tapi apakah orang yang melakukannya kafir? Tidak. Demikian pula Rasulullah bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun." Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Apakah itu kufur besar? Para ulama mengatakan tidak. Karena para ulama sepakat bahwa orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib tidak kafir. Nah, ini namanya, Pak, kufur kecil, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Tapi kata para ulama, kufur kecil ini bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Apabila disertai dengan istihlal qalbi, meyakini bahwasanya Allah telah menghalalkannya. Misalnya ada orang mengatakan, ya, halal zina. Orang yang mengatakan halal zina padahal dia tahu zina itu haram, kafir kata para ulama. Ini namanya, ya, istihlal. Ya, dia mengatakan Allah telah menghalalkan zina. Maka dari itu akal Islam ini kufur, ya, kecil yang bisa berubah menjadi kufur besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi, menghukumi orang lain kafir itu berat, ya, dalam Islam berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah apa? Idza qala li akhihi ya kafir, apabila ada orang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa in kana kama qala, kalau ternyata yang dituduh kafir itu memang benar kafir, masuk tuh tuduhannya. Wa illa, tapi kalau tidak benar, roja'at ilaih, ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Makanya kata Al-Qurtubi, babu takfir, babun khatir, bab masalah kafir mengkafirkan itu masalah berbahaya. Aqdama alaihi al-kathir fasaqatu, banyak orang berani mengkafirkan, mereka salah dan jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu, dan banyak para ulama besar hati-hati di dalam mengkafirkan, mereka pun selamat. Ya, hati-hati. Para ulama sudah mengingatkan, tidak boleh orang sembarangan masuk dalam kancah kafir mengkafirkan. Syekh Fauzan mengatakan yang boleh masuk ke dalam kancah kafir mengkafirkan hanyalah para ulama yang telah dalam keilmuannya. Ya, tak boleh sembarangan, Pak. Ini tukang becak main kafirin aja. Ya. Ada orang penuntut ilmu, ustaz baru LC aja udah pinter ngafir-ngafirin. Ya, LC-nya lecek, Pak. Ya. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, hati-hati. Para ulama mengatakan apakah setiap orang yang jatuh kepada kufur besar langsung dicap kafir? Belum tentu. Berapa banyak di zaman Rasulullah beberapa kejadian orang yang jatuh kepada kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam, tapi ternyata Rasulullah belum mengkafirkannya. Ini dia, Rasulullah baru pulang dari Khaybar, sampai ke kota Madinah, ada seorang budak hamba saya berkata apa, sambil memukul rebana, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini kan menyebutkan Rasulullah tahu yang gaib, sedangkan ini adalah syirik dalam rububiyah. Ini syirik dalam apa? Rububiyah, karena tidak ada yang tahu mengetahui yang gaib kecuali Allah. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan dia? Tidak, karena kebodohan dia. Makanya masih ada udur karena kebodohan dia, Pak. Ini dia akhir Islam. Mu'ad bin Jabal ketika pulang dari Syam menghadap Rasulullah, langsung ia sujud kepada Rasulullah. Ya, sujud apa? Penghormatan. Naam, kalau sujud di zaman Nabi Yusuf untuk menghormati boleh, tapi di zaman Rasulullah sujud kepada manusia tidak boleh, bahkan itu termasuk kufur besar kata para ulama. Tapi Rasulullah bertanya dulu tentang sebabnya. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu melakukan itu? Hai Mu'ad, nanya dulu, barangkali ada syubhat. Benar, ternyata Mu'ad ada syubhatnya. Kata apa kata Mu'ad? Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendetanya. Aku berpikir kita lebih layak untuk sujud kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi hai Mu'ad, sujud itu hanya kepada Allah. Rupanya Mu'ad, ya, belum tahu bahwa sujud dalam syariat Islam kepada manusia itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Bahwa itu termasuk kufur besar. Ya. Tapi Rasulullah mengkafirkan Mu'ad tidak? Apakah Rasulullah berkata, hai Mu'ad, kamu kafir, hai Mu'ad? Enggak. Ketika Rasulullah SAW melewati di Perang Hunain, ya, suatu kaum atau sebuah pohon yang disebut dengan apa? Zatu Anwab. Di mana orang-orang meminta keberkahan pada pohon itu. Sedangkan minta keberkahan kepada pohon, syirik tidak? Syirik. Rupanya ada orang yang masuk Islam berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwab kama lahum zatu anwab. Eh Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwat. Apa kata Rasulullah, Allahu Akbar, inna sunan, ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan persis yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Rasulullah menyamakan bahwa itu perbuatan meminta dijadikan ilah, syirik. Tapi apakah Rasulullah mengatakan, hai kalian, kalian harus syahadat lagi? Enggak. Kenapa? Karena mereka bodoh. Disinilah uzur bil jahl. Makanya ya akhi, dalam masalah kafir mengkafirkan harus hati-hati. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk Selasa yang akan datang libur dulu. Selasa yang akan datangnya lagi insyaallah. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.